Melakukan nusrah dan orang yang muntasir yang diberlakukan nusrah padanya itu bertakarrub mengadakan amalan pendekatan diri kepada syaitan dengan perkara yang disenangi oleh syaitan, sehingga perbuatan syaitan terjadi batal. Ya ini apa perbuatan syaitan itu? Ya ini sihir. Sihir itu akhirnya batal dari orang yang terkena sihir. Dan hal ini disebutkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullah di kitab Zadil Ma'ad di jilid yang keempat. Adalah ibarat seperti Al-Jais, pasukan. Naam. Man aqwa fa ghalaba, siapa yang kuat itu yang menang. Nah, sihir itu dilakukan dengan bantuan syaitan. Kemudian diusahakan hilang dengan bantuan syaitan juga. Nah, tinggal masalahnya mana yang lebih kuat sihirnya. Bisa jadi setannya ya itu-itu aja. Artinya kerjasama antara setan supaya memang cara yang ditempuh yakni sihir itu kemudian diyakini oleh manusia sebagai satu yang mujarab. Satu yang ampuh menjadi solusi sehingga tipu daya syaitan semakin kuat mengenai manusia dan manusia semakin terjerat dengan tipu dayanya syaitan. Dan kita telah mengetahui yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hiya min amali syaitan, itu termasuk amalan syaitan. Yang syaitan itu tidaklah memerintahkan kecuali berupa kejelekan dan kekejian. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tidak lain syaitan memerintahkan kalian kepada kejelekan dan kekejian dan agar kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 319. Nah ini yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi orang yang melakukan an-nusrah atau orang yang terkena yang diobati dengan an-nusrah itu bertakarrub kepada syaitan bukan kepada Allah. Isti'anahnya kepada syaitan, minta pertolongannya kepada syaitan melalui praktek sihir tersebut sehingga syaitan membatalkan perbuatan dia melakukan sihir sehingga seakan-akan sihirnya kemudian hilang. Itu tipu daya syaitan. Termasuk min amali syaitan. Yang pertama. Wasani yang kedua, an-nusratu birruqyati wa ta'awudat wal adwiyati wa da'awat al-mubahah fahada jaizun. Yang kedua adalah an-nusrah dengan ruqyah dan bacaan-bacaan ta'awud, doa-doa dan obat-obatan yang diperbolehkan. Maka yang demikian adalah jaiz. Maka ini adalah boleh. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Contoh doa, contoh yakni pengobatan yang boleh sebagai sarana ruqyah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala disertai dengan bacaan Al-Quran, bacaan ruqyah, doa, zikir yang ada tuntunannya dan disertai dengan husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah, keyakinan bahwasannya yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hukumnya adalah jaiz, boleh. Dan jelas asal hukumnya boleh, tapi kalau di situ yang dilaksanakan adalah kemudian mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, adkar, doa-doa, bacaan Al-Quran, maka yang demikian menjadi perkara yang mendatangkan pahala. Nah, termasuk menjalankan tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tadawau, berobatlah kalian. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala kemudian beliau mengatakan dalam sarahnya, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu an-nusrah halu sihr anil mashhur ila akhirih, hadzal kalam jayyidun wa la mazida alaih. Ini ucapan yang sangat bagus dan tidak perlu ada tambahan padanya. Nah, penjelasan beliau macam yakni an-nusrah. Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan rahimahullah ay hafizahullah wa ra'ahu ta'ala menyebutkan ucapan Al-Imam Al-Qayyim ini adalah di kitab Zadul Ma'ad. Dan kemungkinan adalah di jilid yang keempat di bab Tibun Nabawi tentang At-Tib. Pembahasannya panjang oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, berbagai macam yakni resep-resep obat sebutkan. Nah, kemudian kata Al-Muallif rahimahullah ta'ala Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fihi masail, padanya ada kesimpulan masalah dari bab ini. Al-Ula an-nahyu anin nusrah, larangan dari nusrah. Nah, yang dimaksudkan larangan di sini adalah yang an-nusrah bima'nal ma'ruf. Nah, yang umumnya yaitu halus sihir bisihir, menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir. Ini yang terlarang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, tu'khadu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam hiya min amali syaitan. Terambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia termasuk amalannya syaitan. Wa huna laisa fihi sighatun nahyin. Di sini tidak ada padanya sighah larangan. Kalau sighah larangan bentuknya langsung jangan, tinggalkan. Hanya sighahnya adalah al-khabar, hiya min amali syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Lakin fihi ma yadullu ala nahyi, namun padanya menunjukkan larangan. Sighah yang padanya adalah khabar namun mengandung larangan. Lianna turuq isbatin nahyi laisat sighah faqat, karena cara menetapkan larangan bukan sebatas sighahnya saja, bukan sebatas bentuknya larangan jangan. Bal dhammu fa'ilihi wa nahwihi, bahkan disebutkan celaan bagi pelakunya dan semisalnya, itu sudah menunjukkan adanya larangan. Pelakunya dilaknat misalnya, pelakunya terancam azab, itu berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang. Wa takbihu syai wa ma asbaha dzalika yadullu ala nahyi, dan sesuatu dihukumi jelek dan yang semisal hal itu menunjukkan terlarang. Apalagi di sini kata Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang sudah kita baca dalam sarahnya, bahkan ini auqat minan nahyi, lebih kuat daripada larangan. Nah, karena menunjukkan termasuk amalan syaitan. Nah, menisbahkan kepada amalan syaitan, penisbahan kepada amalan syaitan ini menunjukkan sangat-sangatlah jelek dan masuk kepada keumuman dari ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Wala tattabi'u khutuwat syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Masuk kepada ayat yang kita baca tadi, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tidak lain syaitan memerintahkan kalian kepada kejelekan dan kekejian, dan agar kalian mengatakan tentang Allah perkara yang kalian tidak ketahui. Nah, itu juga ayat-ayat yang lain yang sangat banyak bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang mesti kita Jawi 6. Ini yang faedah atau masalah yang pertama. Asaniyah yang kedua, al-farku bainal manhiu anhu wal murahhasi fihi tu'khadu min kalami Ibnu Qayyim rahimahullah wa tafsilihi. Yang kedua, perbedaan antara an-nusrah yang terlarang dan an-nusrah yang diberikan rukhsah, pembolehan padanya, terambil dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan rincian beliau, bagian yang beliau bawakan di akhir yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini dua masalah yang beliau simpulkan pada bab ini. Qala rahimahullah, iskal wa jawabuhu, ada iskal, muskilah, dan jawabannya. Mal jam'u baina qaulil fuqaha rahimahumullah yajuz halu sihri bisihr wa baina qaulihim yajibu qatlu sahir. Ada iskal antara pendapat para fuqaha boleh menghilangkan sihir dengan cara sihir ini, dengan catatan menurut pendapat fuqaha alat darurah, kalau terpaksa. Nah, kalau terpaksa dan menghasilkan yakni al-manfaah. Tapi pendapat ini adalah tidak direkomendasikan oleh beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau cuma mengatakan ada sebagian fuqaha demikian. Dan ini tidak termasuk dari rincian yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah. Jadi kalau memasukkan pendapat sebagian fuqaha yang disebutkan oleh beliau, berarti ada tiga. Tidak boleh. Nah, boleh karena hukumnya jaiz tadi. Yang kedua, boleh karena darurah. Yang karena darurah ini alal qaul fuqaha. Tapi beliau sendiri tidak merekomendasikan pendapat tersebut. Yang kuat adalah sebagaimana rincian Al-Imam Qayyim rahimahullah yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, la mazida alaih, tidak perlu ditambah. Sudah jelas rinciannya. Dan masuk kepada keumuman sabda Rasul alaihi salatu wasalam, tadawau wa la tadawau bil haram. Berobatlah kalian, jangan kalian berobat dengan yang haram. Sihir termasuk adalah perkara yang haram. Tapi sekarang menjadi iskal kalau pendapat fuqaha itu sekiranya diberlakukan. Nah, iskalnya menjamak antara pendapat fuqaha tersebut yang membolehkan menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir dengan pendapat mereka para fuqaha juga yang mewajibkan untuk tukang sihir itu dibunuh. Hukumnya tukang sihir adalah eksekusi. Nah, bagaimana itu? Menghilangkan sihir dengan cara sihir boleh. Berarti pelakunya berarti melakukan sihir dibunuh. Maka kata beliau, al-jam'u anna muradahum biqatli sahir mayyadurru bisihrihi duna mayyanfa. Bahwasannya yang dimaksudkan oleh mereka para fuqaha dengan mengeksekusi hukum bunuh pada tukang sihir itu sihir yang mendatangkan bahaya, bukan sihir yang bermanfaat. Konteksnya sihir yang bermanfaat kalau ala qaul fuqaha itu tadi, menghilangkan sihir dengan cara sihir. Nah, jadi supaya orang yang terkena sihir itu sembuh. Dengan sembuh itu kan manfaat, namanya sembuh itu, nah sudah dengan cara sihir. Nah, ini mereka juga kuatkan dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri kalau dibawa kepada pengertian kemauan mereka, yaitu la yakhlu sahir illa sahir. tidak akan menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir, karena tukang sihir itu yang tahu. Nah, letak yakni kelemahan sihir atau cara menghilangkannya, karena pelaku sihir ya, maka tahu penetralnya ibaratnya. Sampai-sampai sebagian orang kan begini, ketika orang yang terkena sihir diobatin, maka orang-orang ketika itu sembuh dia bilang, memang satu seperguruan, katanya bilang gitu. Itu memang seperguruan itu, tahu ilmunya gitu, titik lemahnya. Nah, kita pernah datang ikhwan jazakumullah ke sebuah sekolahan, ada muridnya ya diganggu. Ya teriak-teriak dan sebagainya. Nah, banting apa ini, bangku diangkat, kursi diangkat. Diruqyah sama guru bidang studi agama, malah ditantang gurunya. Nah, diangkatkan kursi meja waktu itu, meja. Sehingga mereka enggak berani. Kemudian ada temannya mereka, karena temannya sekelas ini yang ikut pengajian kita, taklim kita, manggillah kita. Kita datang ke kelasnya, kita sudah belum masuk kelas, ya ini teman-teman dia sudah teriak-teriak, oh ini memang seperguruan, katanya. Ini seperguruan ini. Jadi yang tahu, artinya yang ngirim sihir itulah yang menyembuhkan sihirnya, atau sepadan dengan sihirnya, atau di atas sihirnya. Nah, jadi supaya sembuh gak apa-apa dengan cara sihir, terpaksa. Ini ala kol fukoha, sebagian fukoha. Nah, yang dimaksudkan adalah sihir yang tidak mendatangkan madorot yang dibolehkan itu. Nah, yang bermanfaat, kata. Fala yuktal, maka tidak dibunuh kalau yang mendatangkan manfaat. Ini kemungkinan yang pertama. Atau anna muradahum bayanu hukmi halis sihri bisihir liddarurah. Bahwasannya yang dimaksudkan oleh mereka adalah menjelaskan hukum melepaskan pengaruh sihir dengan cara sihir liddarurah, karena terpaksa. Nah, karena terpaksa. Dan mereka membawa juga ihtimal pada ucapan, yakni Ibnu Musayyab rahimahullahu taala, innama yuridu nabi al-islah fa amma ma yangfa falam yunha anhu. Tidak apa, karena mereka menginginkan perbaikan. Apa yang mendatangkan manfaat, fala yunha anhu, maka tidak terlarang darinya. Bawanya ke situ sebagian pendapat fuqaha. Wa amal ibqa ala sahir falahu nadharun akhar. Adapun membiarkan tukang sihir tidak dibunuh, maka itu sisi pandang yang lain lagi. Masalah hukum bunuh, hukum lain lagi. Adapun hukum halus sihir bisihir lidarurah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bisawab. Dalam hal ini ikhwan jazakumullah, para ulama lebih nampak kuat adalah membagi dua. Tidak memasukkan pendapat sebagian fuqaha lidarurahnya. Adapun qadarullah masya fa'al, belum sembuh, di ruqyah belum sembuh, sabar. Sabar. Nah, dan selama di ruqyah pun juga tidak rugi. Sebagian orang seakan-akan mengharuskan sekali ruqyah harus sembuh. Kalau enggak sembuh, bahkan yang dituduh tukang ruqyahnya. Nah, maka tidak demikian ikhwan jazakumullah. Memang ya, ini yang meruqyah juga ada pengaruh. Yang meruqyah itu berpengaruh ketakwaannya, keikhlasannya, naam, kemudian aluju ilallah wa tawakkul alallahnya. Naam, itu juga pengaruh otomatis. Namun keadaan orang yang diruqyah juga pengaruh. Nah, yang diruqyah, yakni yang masyhur, yang terkena sihir juga ada pengaruhnya. Nah, sehingga pada satu kondisi dibutuhkan, yakni nasihat, bimbingan, arahan kepada orang yang terkena sihir. Nah, kalau yang pengaruhnya yang meruqyah, ya semacam kisahnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau diminta meruqyah, ternyata beliau ada kesibukan tidak bisa, diwakilkan ke orang untuk meruqyahnya, dan beliau membawakan sendal. Nah, membawakan sandalnya Imam Ahmad untuk diancam, dipukul dengan sandalnya Imam Ahmad. Binillah, dengan itu kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru Imam Ahmad, jinnya diancam dengan sandalnya Imam Ahmad sudah ketakutan. Nah, sebagian lagi ikhwan jazakumullah yang meruqyah memang sudah down, enggak pede. Nah, dia baca sudah ada takut-takutnya. Nah, ketika dia baca, jinnya ikut baca juga. Nah, bahkan jinnya lebih fasih bacaannya. Sebagian jin kan demikian, jin yang fasik. Ya, ini dia muslim, bisa baca Al-Quran, tapi fasik, berlaku jahat. Nah, atau dipaksa oleh jin-jin kafir untuk dia mengganggu. Bisa jadi. Nah, sehingga orang yang meruqyah down mentalnya. Wah, apalagi nanti dikata-katain bahwasanya bacaannya nggak ada pengaruhnya, bacaannya jelek dan sebagainya, masih tajwidnya belepotan misalnya. Itu sebenarnya ujian. Nah, ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan kemudian mundur kamu. Karena urusannya sebagaimana hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu mengharap untuk bertemu musuh. Syaitan kan musuh. Nah, jangan berharap kemudian dia, ya ini kemudian mengajak dialog kita dan sebagainya. Kalau kita ruqyah langsung sembuh, alhamdulillah, itu yang kita harap. Tapi kalau kemudian jinnya nantang, apalagi bikin down mental kayak gitu, ya jangan mundur. Karena Rasulullah SAW menyatakan, wa idza laqitumuhum fasbiru wasbutu. Kalau kalian ketemu mereka, ya sabarlah engkau dan kokohkan dirimu. Ini memang perang. Ngadepi musuh itu kan perang. Jangan kemudian nanti kamu dibilangin macam-macam. Kamu baru anak kemarin sore ngaji aja belum lancar, udah berani bacain ayat-ayat sama saya. Itu. Memang demikian, ada yang udah demikian. Kita bacain, dia ngikut bacain, malah kita disalah-salahin bacaannya. Nah, itu jangan mundur. Dia memang mau bikin down kita. Terkadang di tengah kita membaca, dia ngajak ngobrolnya yang lain. Nah, itu memalingkan. dia sebenarnya sudah ibaratnya kepanasan itu. Wah, supaya bacaannya berhenti, dia ngajak ngobrol sama kita. Yang lain-lain, dipalingkanlah kita ini. Sesuatu yang bikin kita terbawa karena kita dipancing. Ya ini ke dunia mereka. Kita dibikin penasaran. Padahal sebenarnya kembalinya kepada hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam, wa kadzub, dia itu banyak dustanya. Naam. Demikian. Maka meruqyah memang kalau ada diusahakan orang yang nampak ya ini lebih soleh. Naam. Yang bacaannya bagus, akidahnya mantap, ma'ruf. Tapi kalau memang terpaksa tidak ada, ya siapapun. Nah, kembalinya kepada membaca Al-Quran, memohon kepada Allah sebagai sarana untuk Allah Ta'ala berikan kesembuhan, binillah, berdoa kepada Allah. Nah, karena membaca Al-Quran walaupun terbata-bata tidaklah mendatangkan madarat. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasannya bab an-nusrah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan masuk pada bab yang setelahnya, yaitu bab maja'a fi tatayyur. Naam. Naam. Ikhwan jazakumullah, yakni memang di ilmu-ilmu mereka, ya macam-macam ilmu-ilmu itu, pada kenyataannya istilahnya ada, ya ini pantangan, ya kan, ada pantangan. Nah, ada sisi kelemahan, kalau pantangannya dilanggar ya bisa hilang itu ilmu tersebut. Termasuk ilmu-ilmu sihir, ilmu kebal, ilmu dan sebagainya. Itu sebagian pantangan, ikhwan azakumullah, bahkan ya ini pantangannya berupa mengharamkan apa yang halal. Kan begitu. Di antara ilmu itu, gak boleh makan daging misalnya. Ada ilmu yang demikian. Jadi dia punya ilmu di mana ilmu itu menuntut supaya dia tidak diperbolehkan menikah. Ada. Sehingga bujang untuk bisa bertahan ilmunya itu dilarang menikah. Dan di antara tuntutannya adalah dilarang makan daging-daging. Karena hubungannya menurut mereka itu menimbulkan ya ini syahwat. Kuatnya syahwat makan daging-dagingan itu. Nah, dan memang secara medis ada hubungannya. Di dalam Kitabun Nabawi pun juga disebutkan. Ya ini tentang pengaruh makan daging dan sebagainya itu. Sisi bagusnya. Kalau yang demikian itu justru memang harus dilanggar untuk menghilangkan. Ya ini karena itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan dilanggar. Nah, adapun seperti tadi ya ini sebagian meyakini sebagian ilmu itu kalau dipukul daun kelor maka akan hilang pengaruh ilmunya, ya kan? Sebagian lagi kalau dipukul dengan bambu kuning hilang ilmunya. Nah, macam-macam. Kalau itu perkaranya satu yang mubah boleh saja. Karena itu menghilangkan satu kejelekan. Nah, dengan cara yang mubah. Karena permasalahannya, yakni obat al-ilaj itu secara kalau itu dengan perkara yang mubah, tidak ada unsur yang haram di situ selama tetap meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala boleh. Adapun diyakini mesti ya jangan. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Nah, yang perlu di ekstra hati-hati ikhwanul jazakumullah, yakni yang tidak didapetin nas ayat ataupun hadis dan tidak ada kaitannya secara ilmiah, yakni berdasarkan bukti ilmiahnya yang mengarah kepada keyakinan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Contohnya misalnya, kok kamu tanam daun kelor? Ya, untuk ngusir sihir supaya enggak dekat rumah saya. Mana dalilnya? Apa hubungannya? Nah, semacam itu enggak boleh. Enggak boleh. Adapun kalau oh, itu orang itu punya sihir itu. Nah, misalnya ada keluarga kita yang qadarullah ada yang punya ilmu sihir. Ada yang beritahu itu ilmu sihir itu hilang kalau pakai daun kelor, dipukul daun kelor atau diminumin daun kelor itu. Nah, dia dalam keadaan sudah mau sekarat tapi susah ini matinya. Padahal sebagian orang yang punya ilmu-ilmu demikian tuh ya sebagian kita dapati ya susah dia ada sakaratul mautnya. Nah, kalau itu memang perkara mubah ya sih enggak masalah. Antum carikan daun kelor, pukul atau di ini, tapi ya tetap ya ini tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bab mubah. Nah, tidak perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Saya paham ya? Nah, adapun di keyakinan mereka kita betulkan 100% juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Natahi biadab qadar. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.